Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Pada pertemuan yang lalu telah kita ambil hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala yang mana pada hadis tersebut beliau mengisahkan tentang al-humma, penyakit demam yang dia datang secara hakiki, datang secara nyata menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada beliau supaya diutus naam kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia di sisinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu mengutus penyakit demam tersebut kepada manusia yang paling mulia di sisi beliau, yang mana mereka tidak lain adalah kaum Anshar, orang yang paling dekat, kaum yang paling dekat dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi mencintai mereka, mereka pun mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Maka setelah diutus kepada kaum Anshar, penyakit demam tersebut ada pada mereka, mereka tertimpa dengan musibah penyakit demam bertahan di sisi mereka selama 6 hari 6 malam. Dan itu mereka rasakan semakin hari semakin bertambah berat. Dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus demam tersebut kepada mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkannya. Di antara kelemah lembutan beliau dan bagusnya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mendatangi mereka, menjenguk dan melihat kondisi mereka, kaum Anshar radhiyallahu ta'ala anhum, sehingga mereka mengadu, menceritakan apa yang sedang mereka alami, apa yang sedang mereka rasakan dari penyakit demam tersebut, meminta supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kesembuhan bagi mereka supaya Allah Subhanahu wa taala segera memberikan asy-syifa, al-afiyah, kesembuhan dari penyakit tersebut. Maka setelah mendengar pengaduan yang ada pada mereka, sahabat yang dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian masuk ke rumah-rumah mereka masing-masing, satu rumah demi rumah, baitan wa baitan, yad'u lahum bil afiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan bagi mereka semua dengan al afiyah, dengan kesembuhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki al afiyah tersebut, kesembuhan tidak ada di tangan Nabi alaihi salatu wassalam, karena al-afiyah itu hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW memintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya diberikan kepada sahabat-sahabat beliau kaum Anshar. Setelah selesai dari kunjungan dan menjenguk sahabat-sahabat kaum Anshar tersebut, ternyata ketika Nabi SAW kembali, ada salah seorang wanita dari kaum Anshar yang mungkin terlewat, terluputkan dari Nabi alaihi salatu wassalam sehingga beliau tidak singgah di rumahnya. Dan dia mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan bersumpah atas nama Allah Ta'ala, meyakinkan kepada beliau bahwasannya dia betul-betul dari kalangan Anshar, ayahnya juga dari kalangan Anshar, dia tinggal di tengah-tengah mereka. Dan tentunya dia sebagaimana sahabat-sahabat yang lain ingin mendapatkan perhatian dari Nabi alaihi salatu wassalam, mendapatkan doa dari Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga dia meminta supaya didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana doa yang beliau panjatkan untuk kaum Anshar. Nah, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan, itu terserah padamu. Nabi memberikan dua pilihan, jika kamu mau maka aku akan mendoakan untukmu. Aku berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah menyembuhkan dirimu. Dan pilihan yang kedua, jika kamu mau, engkau tetaplah bersabar atas musibah yang telah menimpamu. Naam, aku tidak mendoakanmu, tapi engkau harus bersabar. Ihtisabul ajr, dan balasannya yang akan aku jamin untukmu adalah al-jannah. Balasan yang sangat tinggi, yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, yaitu al-jannah. Sehingga dengan pemahaman yang sempurna, demikian pula fikih yang ada pada beliau, pilihan yang tepat untuk dirinya, dia memilih supaya dia tetap bersabar dalam menimpa musibah, merasakan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya berupa musibah penyakit tersebut, dan dia tidak mau menjadikan surganya itu sesuatu yang khataran, naam, sesuatu yang di atas mara bahaya. Belum pasti, kalau dia memilih didoakan untuk kesembuhan, berarti surganya belum terjamin, sehingga dia lebih memilih untuk bersabar dalam keadaan surganya telah dijamin oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sekarang kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala atau faedah yang akan beliau sebutkan. Qala Syekh Zaid, qala Asy-Syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu taala, "Inna hadzal haditsa yadullu ala ma yali." Sesungguhnya hadis ini, yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala, menunjukkan atas perkara-perkara berikut ini. Awalan yang pertama yaitu tentang mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil anshar wa hirsihi ala mudha'afati ujurihim wa uluwi manazilihim fil jannah. Yang pertama yaitu tentang mahabbah, rasa cinta yang ada pada Nabi alaihi salatu wasallam kepada sahabatnya secara khusus, yaitu kaum Anshar, orang-orang Anshar. Mereka para sahabat yang tinggal di kota Madinah. Di kota Madinah menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah kepada mereka, meninggalkan kota Mekah. Naam, mereka kaum Anshar memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum Muhajirin yang datang ke kampung halaman mereka. Naam, lebih mementingkan saudaranya, memberikan pengorbanan yang banyak dari hartanya, dari nyawanya, dan yang lainnya diberikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa hirsihi ala mudha'afati ujurihim. Demikian pula, selain rasa cinta beliau kepada mereka, juga semangatnya Nabi alaihi salatu wassalam supaya pahala mereka itu bertambah berlipat ganda, dan supaya tingkatan mereka, kedudukan mereka menjadi tinggi di dalam al-jannah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan acara apa? Yaitu dengan mengirimkan penyakit humma kepada mereka. Apa tujuannya kemarin? Yaitu litamhis wa takfir, supaya menjadi pensucian bagi mereka dan penghapus bagi dosa-dosa mereka kaum Anshar. Ketika mereka tertimpa musibah, nah, mereka akan digugurkan dosa-dosanya, akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya, dan tentunya ketika mereka bersabar, pahalanya akan dilipatgandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah angkat derajat mereka baik ketika di dunia dan juga kelak pada hari kiamat ketika di dalam al-jannah. Ini bentuk rasa cintanya Nabi alaihi salatu wassalam dan kesemangatan mereka kepada kaum Anshar. Kemudian wasanian, dan yang kedua, annal ibtilaat fiha ujurun azimah wa takfirun lil khati'at wa dzalika yakunu ma'a sabri wal ihtisab. Annal ibtilaat, bahwasanya ujian-ujian atau cobaan dan musibah padanya itu terdapat pahala yang besar, ganjaran yang agung. Wa takfirun lil khati'at, dan penghapusan bagi dosa-dosa dan kesalahan. Wa dzalika yakunu ma'a sabri wal ihtisab. Akan tapi syaratnya, nah, sebagaimana yang sering beliau sebutkan dan sering beliau ulang bahwasanya orang yang mendapatkan pahala yang besar dan orang yang mendapatkan naam penghapusan dosa ketika tertimpa musibah itu adalah disertai dengan as-sabri wal ihtisab, disertai dengan sabar ketika menjalani musibah tersebut, ketika menerima ujian tadi, dan ihtisabul ajr, dan dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ai innal mubtala bil marad sawa'un qalilan aw katsiran a'tahu Allahu azza wa jalla ajra sabirin. Maksudnya bahwasanya al mubtala bil marad, orang yang Allah uji dengan suatu macam penyakit, sama saja apakah penyakit itu sedikit atau banyak, penyakit itu ringan atau berat, sebentar atau lama waktunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pahala orang-orang yang bersabar, ganjaran bagi as-sabirin, orang-orang yang bersabar, was-sabiruna ajruhum indallahi bighairi hisab, dan yang orang-orang yang bersabar pahala mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tanpa dihitung. Apa tanpa dihitung? Maksudnya tanpa batas, karena sangat banyaknya, tidak berbilang sehingga tidak bisa dihitung, karena betul-betul banyak pahala yang akan didapatkan oleh mereka orang-orang yang mau bersabar. Kama qala Allahu tabaraka wa taala, sebagaimana Allah taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, sesungguhnya akan diberikan kepada mereka orang-orang as-sabirun, orang-orang yang bersabar, ajrahum, pahala atas mereka, ganjaran bagi mereka semua tanpa dihitung. Pahala yang tanpa batasan, sangat banyak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salisan fil asari bayan anna ajra sabr la yusihi illallahu azza wa jal. Dan faedah yang ketiga, kata beliau rahimahullah ta'ala, di dalam asar ini pula terdapat penjelasan anna ajra sabr, bahwasanya pahala kesabaran, ganjaran bagi sifat as-sabr, la yusihi illallahu azza wa jal, itu tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghitungnya. Kemudian rabi'an yang keempat, an-nasabru ala salasati anwa, bahwasanya sabar, sifat kesabaran itu ada tiga macam. Naam, sebagaimana yang dijelaskan pula oleh mereka para ulama. Qala sabrun ala ta'atillah fayaf'aluha ibtigha'a mardhatillah wa raja'a rahmatih. Bentuk kesabaran yang pertama adalah seorang hamba dia sabar ala ta'atillah, bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, sehingga dia menjalankan ketaatan-ketaatan tersebut, amalan-amalan saleh, amalan-amalan ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dia kerjakan dan amalkan dalam rangka mengharap dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul ikhlas karena Allah taala, bukan menjalankan ketaatan karena riaan ingin dilihat, atau sum'atan ingin didengar atau mendapatkan pujian, tidak. Akan tapi betul-betul dia bersabar, kontinu terus-menerus di atas ketaatan, itu semua dikerjakan dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala wa raja'a rahmatih, dan juga mengharapkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kesabaran yang pertama, karena namanya ketaatan, mengerjakan amalan saleh itu berat, terlebih butuh di sana istiqamah. Naam, keistiqomahan sampai naam akhir hayat, sehingga betul-betul dibutuhkan di sana adanya kesabaran. Qala wa sabrun an ma'asillah fayajtanibuha wa yahjuruha ijlalan lillah wa khafan min uqubatihi al-ajilati wal-ajilah. Untuk yang kesabaran yang kedua adalah bersabar di dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia meninggalkannya dan menghajarnya, yaitu memboikot kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, adalah dalam rangka yang pertama ijlalan lillah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menciptakannya, memberikan rizki kepadanya, nam memberikan kenikmatan kepadanya. Dia muliakan Allah taala dengan tidak bermaksiat, melanggar perintahnya. Dan yang kedua, khaufan min uqubati, dalam rangka takut akan iqabnya, azabnya Allah Subhanahu wa taala, baik yang disegerakan di dunia maupun al-ajilah yang ditunda nanti pada hari kiamat kelak. Ini juga butuh kesabaran. Naam, berbagai macam godaan syaitan atau godaan dirinya yang selalu memerintahkan kepada kejelekan, mengajak supaya dia selalu bermaksiat, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang mungkar, datang dari sisi kanan, kiri, arah depan, belakang, atas ataupun bawah. Naam, godaan-godaan syaitan, sehingga ketika godaan itu datang, dia bersabar untuk meninggalkannya, meninggalkan kemaksiatan, dan terus di atas ketaatan kepada Allah taala. Apa tujuannya? Apa sebabnya? Yaitu dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua karena takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa sabrun ala aqdarillah alqalil min hawal katsir. Ka musibatil maut wa musibatil marad wa musibatil faqr wa musibatil khawfi wa masyakala dzalik. Bentuk kesabaran yang ketiga adalah sabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala, takdir-takdir dan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan kepada dirinya, baik itu ketetapan atau takdir yang banyak, yang sedikit atau yang banyak, seperti musibatul maut, ujian kematian, wa musibatil marad, musibah datangnya penyakit, musibatul al-faqr, ujian kemiskinan, kekurangan, wa musibatul khauf, dan adanya rasa takut, wa masyakala dzalik, dan yang semisal dengan itu semua. Ketika datang kepadanya takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak dia sukai, naam, yang membuat dirinya merasa naam sempit, naam dari ujian-ujian tadi, maka itu hendaknya harus dihadapi dengan kesabaran. Tidak boleh dia tajazza, naam marah, tasakhut, naam tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seorang mukmin yakunul mubtala sabiran muhtasiban, mukminan bil qada'i wal qadar alladhi huwa ruknun min arkanil imani billah. Hendaknya al mubtala, orang yang sedang diuji, seorang hamba tadi yang mendapatkan ujian musibah tadi, dia harus bersabar, mengharap pahala dari Allah taala, dan beriman dengan ketetapan dan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Naam, karena yang namanya al-qada wal qadar, beriman dengan takdir, itu termasuk salah satu dari rukun-rukun keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia tidak mau beriman dengan takdir, maka keimanannya ada kekurangan, tidak sempurna keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tiga bentuk kesabaran yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Kemudian khamisan, faedah yang kelima yang bisa kita ambil dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala, kata beliau rahimahullahu, fil hadis bayanu quwwati imanil anshar rijalan wa nisaan fa innahum sabaru. Dan di dalam hadis ini pula terdapat penjelasan tentang kuatnya keimanan kaum Anshar, baik dari kalangan laki-lakinya maupun dari kalangan wanitanya. Kenapa bisa kuat iman mereka? Fa innahum sabaru, karena mereka bersabar, memiliki kesabaran yang tinggi. Naam, ketika tertimpa musibah, ketika menjalankan ketaatan, ketika naam menghadapi takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, semua itu mereka hadapi dengan kesabaran, sehingga kuatlah iman mereka dan mereka menjadi hamba pilihan, sahabat yang paling dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa annal humma minal amradil mukaffirati lil khataya wadh-dhunub tuhattu bihal khataya wadh-dhunub kama tuhattu syajaratu waraqaha. Dan bahwasannya penyakit demam itu termasuk penyakit yang bisa menghapuskan dosa dan menggugurkan kesalahan. Tuhattu bihal khataya wadh-dhunub, akan dihapuskan, digugurkan dengan penyakit demam tadi kesalahan dan dosa-dosa seorang hamba. Kama tuhattu syajaratu waraqaha, sebagaimana daun yang sedang menggugurkan daun-daunnya sehingga dia habis daunnya, sebagaimana penyakit humma tersebut bisa menggugurkan, menghapuskan dosa dan kesalahan seorang hamba sehingga bisa bersih dirinya, jiwanya ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, sebagaimana hadis yang telah kita baca sebelumnya. Seorang mukmin, seorang muslim di dunia itu keadaannya selalu tertimpa musibah. Musibah ini, ujian itu, nam cobaan yang lain lagi. Nam ujian di dunia silih berganti, sehingga ketika itu dihadapi dengan kesabaran dan ihtisab, dia akan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan naqiyan, dalam keadaan bersih dan suci, terbebas dari dosa dan kesalahan. Kemudian yang terakhir, sadisan, fihi bayanu annal ansar rijalan wa nisa'an min awliya'illah bidalili anna hadhil mar'ah arada 'alaiha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khiyarain lamma qalat ud'ullaha li wa kanat maridah. Di dalam hadis ini pula terdapat penjelasan bahwasannya kaum Ansar seluruhnya, nah, baik yang laki-lakinya maupun yang wanitanya, mereka termasuk dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala, termasuk auliyaullah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya kata beliau rahimahullah, anna hadhil mar'ah, bahwasanya perempuan ini, perempuan yang mendatangi Nabi alaihi salatu wasalam, nam Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepadanya khiyarain, dua pilihan. Ketika dia mengatakan kepada Nabi, nam sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kepada Allah untukku. Wa kanat maridah, dalam keadaan dia sakit. Nam, dia juga tertimpa musibah dengan penyakit demam tadi. Dia butuh kesembuhan. Dia boleh meminta doa tersebut kepada Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana yang lainnya juga mendapatkan doa kesembuhan. Tapi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya dua pilihan, faqala, maka Nabi menawarkan, kalau kamu mau, aku doakan untukmu kesembuhan, aku mintakan kesembuhan kepada Allah taala, atau yang kedua, naam, jika kamu mau, sabarti walakil jannah, engkau tetap bersabar, tidak aku doakan, naam, engkau hadapi musibah tersebut, ujian penyakit tersebut dengan kesabaran, ihtisabul ajr, dan pahalanya bagimu surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, jaminan langsung dari Nabi alaihi salatu wasalam. Maka dengan pilihan yang tepat dan pemahaman yang dalam dari wanita tadi, qalat asbiru waliyal jannah la aj'alul jannata khataran wallahu a'lam, maka dia menjawab, bahkan aku bersabar, aku akan bersabar dan aku mendapatkan al-jannah sebagai balasannya. Naam, karena bersabar di dunia tentunya adalah waktu yang sebentar, yang singkat, karena dunia ini fana. Naam, sedangkan al-jannah darul baqa, tempat kembali selama-lamanya, abadal abidin. La aj'alul jannata khataran, aku tidak mau menjadikan surgaku itu adalah perkara yang belum pasti. Naam, belum pasti. Sehingga kalau dalam pasti berarti dalam perkara yang bahaya. Ketika dia didoakan dengan enam kesembuhan, dia tidak mendapatkan jaminan dari surga dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga dia memilih untuk bersabar dan surganya dia enam tidak mau dijadikan sebagai perkara yang belum pasti atau perkara yang berbahaya. Nah, ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Adapun hadis yang berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini, wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.